بسم الله الرحمن الرحيم. Nanti turunan hadisnya ada di sini. Kalau beliau makan, apa yang dipilih makanannya? Kalau beliau makan buah-buahan, buah-buahan apa yang dimakan Nabi? Kalau beliau makan makanan, makanan apa yang dimakan Nabi? Perginya kemana? Berangkatnya dengan siapa? Kalau beli susu, susu seperti apa? Ada semua nanti. Jadi kalau antum ingin keluarkan kehidupan Nabi, satu-satu antum keluarkan nih. Menu harian. Ya, pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, buahnya nih, buah kesukaan Nabi. Beli di pasar tuh, cari. Dan itu diikuti oleh para sahabat, para ulama. Pernah dengar buah apa yang paling bisa meningkatkan kecerdasan? Itu sampai dianalisis tuh. Dianalisis. Buah apa yang paling cepat menurunkan status ingatan? Ada juga. Ada ya. Di antara ulama seringkali menghindari. Tapi ini jangan dikonotasikan bagi pedagang buah tertentu. Tidak ya. Tidak gitu kan. Ini, ada manfaatnya di sisi yang lain. Tapi juga ada dampaknya kepada yang lain. Kayak misalnya apel hijau tuh. Yang terlampau kecut. Ya, apel hijau yang terlampau kecut. Mungkin manfaatnya bisa untuk yang lain. Seperti antum minum air putih, makan apel hijau, itu bisa menurunkan berat badan dengan cepat. Dengan cepat. Tapi dampaknya terhadap ingatan, itu mengurangi gitu. Daya tangkap dan kekuatan ingatan. Para ulama menyampaikan seperti itu. Ya paling gampang antum makan jadi begini. Jadi apel hijau yang terlampau kecut, itu dihindari oleh para penuntut ilmu. Karena itu bisa menghambat atau mengurangi kecepatan ingatan. Tapi kalau anggur yang manis, anggur merah itu disukai itu. Oleh para penuntut ilmu dan dianjurkan karena diantaranya ada khasiat ya, yang oleh para ulama disebutkan bisa meningkatkan daya ingat salah satunya. Ya tanyakan pada para pakar dan sebagainya, silahkan lihat analisisnya ya, dan itu nanti bisa menjadi informasi tambahan. Nah nanti apa buah kesukaan Nabi, nanti kita akan lihat selama di Mekah itu seperti apa. Beliau kan berdagangnya bagaimana. Nanti dari pola itu Anda keluarkan. Misal Anda jadi pedagang buah, Masya Allah belum ada tuh kios sunnah buah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, belum ada. Ayo hadirkan yang ini yang biasa Pak, yang ini yang sunnah Nabi, ini dimakan oleh Nabi hari ini dimakan oleh Nabi hari yang lain, ini dimakan setelah makan begini, yang sebelum makan begini, belum ada yang seperti itu. Belum ada gitu kan? Kenapa enggak keluarkan kurikulumnya itu? Bukan berarti enggak jualan buah yang lain ada. Kalau yang ini apa Pak? Oh ini Masya Allah ini buahnya para sahabat, ini buahnya para tabi'in. Tapi antum berdasarkan hadis, apa dalilnya? Lihat aja Pak di atasnya, ini hadis Nabi SAW, luar biasa itu. Belum ada yang begitu. Kalau yang ini, oh ini zaman sahabat gak ada, zaman Nabi gak ada, zaman tabi'in gak ada. Adanya cuma di Indonesia, durian misalnya. Itu muncul semua. Itu luar biasa gitu kan. Itu nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi antum bisa indah tuh terapkan kehidupan itu. Nanti ada kehidupan cara Nabi berdagang. Bukankah di Mekah Nabi berdagang? Berjualan sebelum diangkat menjadi Nabi. Dan setelahnya juga ada kebaikan-kebaikan urusan akhiratnya. Antum keluarkan itu. Nabi kan sebelum jadi Nabi, beliau pedagang yang sangat luar biasa. Sudah antar negara tuh. Belum usia 10 tahun sudah antar negara. Masya Allah sudah pergi ke Yaman, sudah pergi ke macam-macam ya. Ada yang ke Syam dan seterusnya. Itu sudah banyak pengalamannya. Ya, diberikan pengalaman dunia ketika diangkat menjadi rasul, sudah paham dengan urusan itu. Kemudian ilmunya ditransfer ya, pada 40 orang sahabat. Di rumahnya Arqam bin Abi Arqam. Orang ke-17 masuk Islam, usianya 17 tahun. Itu diberikan ilmu oleh Nabi. Ilmu tentang kehidupan, akidah. Ya macam-macam keyakinan pada Allah. Nah nilai-nilai itu yang diterapkan oleh para sahabat. Ketika mereka berdagang suksesnya luar biasa. Silahkan cek. Makanya dihimpun oleh para ulama nanti. Ada kitab tijarah. Bab bisnis, tuntunan bisnis dari Nabi.